bunyi hujan di malam yang gelap mewarnai suasana biru di hatiku. Dan ku buka jendela mencari bayang, hanya jalanan panjang yang sepi membentang. Rasa